ini ada pertanyaan lagi. Beliau tadi mana ya? Ah, ini dari Mbak Windy. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa ramuan yang tepat untuk GERD dan tukak lambung? Beliau dalam kondisi hamil tri semester pertama. Ini mungkin sering dialami nih. Baik, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa sebenarnya ketika terjadi masalah di lambung atau di usus atau pencernaan, sebenarnya masalah paling utama yang perlu kita hadapi atau mungkin perhatikan atau mungkin kita perbaiki adalah masalah keseimbangan bakteri-bakteri yang ada di sana. Dan keseimbangan bakteri-bakteri tadi itu tidak bisa dibom gitu kan dengan semuanya kita. Mereka harus ditenangkan, ya. Mereka harus dikuatkan lagi. Nah, untuk kasus seperti ini itu sebenarnya mudah ya. Mulai coba rutin untuk mengkonsumsi air tajin. Tapi air tajinnya saran saya jangan beras yang pestisida ya, yang beras yang ada logam beratnya, cari beras-beras yang organik atau beras coklat, beras merah atau beras hitam, itu nanti dibikin air tajin. Itu sudah ada postingan cara membuatnya itu di IG saya juga, FZ Lagor sudah ada. Oh, sudah banyak ya biasanya Ustaz ya. Di situ ada, nanti bisa dibuat di sana, diminum air tajin itu 2 kali sehari, pagi dan mau tidur ya, mungkin 1 gelas 300 ml lah. Atau 200-an cc itu cukup insya Allah, dan ditambahkan sedikit dengan madu dan tambahkan sedikit dengan garam di situ. Itu sudah sangat-sangat powerful ya, sudah sangat-sangat membantu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jahe ya, jahe, serai dan pandan itu salah satu yang kita bisa pakai untuk memperbaiki keseimbangan asam lambung yang bermasalah. Jadi jahe, ambil air panas ya, atau mungkin jahe dipotong, jahe paling sejempol dewasa, kemudian digeprek gitu atau diiris-iris tipis, lalu mungkin serai ya kurang lebih 1 jari telunjuk ya kita ya, kemudian pandan ya mungkin secukupnya lah buat wanginya itu menenangkan, lalu dituangkan air panas ke situ, tutup sebentar sampai dia wangi muncul, lalu kasih madu sedikit buat wangisnya dan sedikit garam ya, lalu dikonsumsi ya, itu 2 kali sehari juga itu insya Allah akan sangat baik ya. Yang kedua itu, yang ketiga jangan lupakan probiotik ya. Probiotik sudah mulai harus dikonsumsi juga sekarang, udah banyak kok yang teman-teman bisa dapatkan ya, itu perannya adalah mengembalikan lagi keseimbangan bakteri yang ada pada perut kita, itu insya Allah akan sangat cukup. Dan tentunya hindari makanan-makanan olahan yang sifatnya itu menguras enzim ya, termasuk kalau nggak perlu makan obat-obatan tertentu, obat-obatan kimia jangan makan ya, karena makanan obat-obatan itu sangat-sangat menguras enzim ya. Dan teman-teman ya untuk memperbaiki itu juga bisa dengan mengkonsumsi kurma ya, madu ya, itu salah satunya juga, atau mungkin ya kayak gamat atau terigu timolat itu juga bisa insya Allah meringankan atau memperbaiki masalah asam lambung. Demikian, kinerja.